Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap syarah qasidah al-Ha'iyah yang disusun oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dan disyarah oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Kita masih menyebutkan mandumah dari syair atau mandumah Subulus Sawiyah sebagai tambahan penjelasan yang disebutkan dari Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, di mana Manzumatus Subulus Sawiyah ini juga disusun oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Pada manzumah berikutnya, manzumah Subulus Sawiyah, Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah menyebutkan, fayadkhuluna awalan ala zumari awalu zumratin ala dhu'il qamari. Maka mereka masuk ke dalam al-jannah berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang. Dan kelompok pertama itu cahayanya seperti cahaya bulan. Abna salasin wa salasina sanati jurdan makhulina murdan hasanah. Seluruhnya penduduk surga itu adalah anak-anak yang berumur 33 tahun. Mereka seluruhnya sama umurnya 33 tahun. Jurdan makhulina murdan hasanah. Mereka belum tumbuh bulu, ya, rambut pada sebagian tubuhnya, ya. Kemudian dalam keadaan bercelak, belum tumbuh jenggotnya, kumisnya, hasanah, dalam keadaan bagus, tampan, rupawan, ya, bentuk jasmaninya. Di antara hadis yang menyebutkan tentang makna yang disebutkan oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan hukum sahih li ghairih, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannati al jannata, masuk penduduk surga ke dalam surga, jurdan murdan makhulin bani salasin wa salasina, masuk penduduk surga ke dalam surga dalam keadaan tidak ada tumbuh rambut pada jasadnya, tentu ya, pada tubuhnya, murdan belum berkumis, belum berjenggot, ya. Makhulin dalam keadaan seakan-akan mereka memakai celak, ya. Mereka adalah orang-orang yang berumur 33 tahun. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian Syekh Hafidh bin Ahmad mengatakan, wujuhuhum minas sururi musfirah, wajah-wajah mereka disebabkan karena kegembiraan yang mereka rasakan, musfirah, dalam keadaan bercahaya, berseri-seri. La dhullata tarhakuha au qatarah, tidak ada kerendahan yang mereka dapatkan, tidak ada ya, rasa kusam dalam warna kusam ya, gelap dalam wajah-wajah mereka ya, pada wajah-wajah mereka. Ini merupakan makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin musfirah, wajah-wajah mereka dalam keadaan berseri-seri, dakhikatum mustabsyirah, mereka bergembira, tertawa ya. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah ya, dan sebagian mereka, wajah-wajah mereka pada hari itu adalah menghitam, berdebu ya, tarhaquha qatarah ya, yakni wajah-wajah mereka itu tertutupi oleh debu sehingga menghitam wajah mereka. Maka ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ini menyebutkan tentang keadaan manusia pada saat itu. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang wajah mereka adalah wajah yang berseri-seri, mustanirah, dahikatun mustabsirah, ay masruratun farhatun minas surur, min sururi kulubihim, qad zaharal bashar ala wujuhihim. Yakni mereka gembira, senang, disebabkan karena kalbu-kalbu mereka itu merasa senang yang nampak pada seseorang pada wajah-wajah mereka. Ketika hatinya gembira disebabkan karena mereka mengetahui mereka selamat ya, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, maka mereka pun bergembira. Kemudian nampak kegembiraan itu pada wajah-wajah mereka. Wa haula'i ahlul jannah, mereka itu adalah penduduk surga. Adapun golongan kedua yang diisyaratkan dalam hadis dalam syair ya, ladzullata tarhaquha qatarah, tidak ada kerendahan, tidak ada kehinaan, rasa gelap gundah gulana yang nampak pada wajah mereka ya, yaitu tidak ada pada diri kaum mukminin apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir, apa yang menimpa orang-orang kafir, di mana wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang kusam ya, hitam ya. Wujuhu yawma'idin alaiha ghabarah, wajah-wajah mereka orang-orang kafir pada hari itu adalah ghabarah, ayya'luha wa yaghshaha qatarah, aisawat ya, diliputi oleh kegelapan ya, wajah-wajah mereka disebabkan karena suasana hatinya yang tidak menentu, dipenuhi dengan kesedihan ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan riwayat dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, yuljamul kafir al-araq, orang-orang kafir pada hari kiamat mereka tenggelam ke dalam keringat mereka. Summa taqa'ul ghabarah ala wujuhihim, kemudian disebabkan karena basah yang mereka tenggelam ke dalam keringat mereka sendiri, lalu diterpa oleh debu ya, maka wajah mereka menjadi hitam. Qala fa huwa qauluhu wujuhu yawmaidin 'alaiha ghabarah, maka wajah-wajah mereka pada hari itu adalah berdebu, gelap kusam ya. Tarahakuha qatarah, kata Ibn Abbas, yakshaha sawadul wujuh ya, mereka diliputi, ditutupi oleh gelapnya wajah-wajah mereka. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itu adalah orang-orang kafir ya, kafir kalbunya, al fajarah ya, fi a'malihim, yang fajir, zalim ya, bermaksiat amalan-amalan mereka. Berikutnya kata Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, sufufuhum ishruna ba'dal mi'ati, saf-saf penduduk surga itu jumlahnya ada 120 ya, ishruna ba'dal mi'ah. Amma thamanuna famandil ummah, famindil ummah, Adapun yang 80 itu merupakan saf dari umat ini, yaitu umat Islam. Ini adalah makna yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dari demikian pula Al-Imam Ibn Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Al-Wadi'i rahimahullah. Disebutkan dalam hadis, Ahlul Jannati Ishruna wa Mi'atu Saffin. Penduduk surga itu ada 120 saf. Samanuna min hadhil ummah. Adapun yang 80 itu dari umat ini. Safnya umat Islam. Wa arba'una min sa'iril umam. Adapun yang 40 itu merupakan saf dari umat-umat yang lainnya. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW meminta setengahnya, namun Allah Subhanahu wa taala muliakan ya dengan lebih dari apa yang diminta oleh Rasulullah SAW, yaitu mendapatkan 80 saf, adapun yang lainnya mendapatkan 40 saf. Ya. Kemudian si Hafid bin Ahmad mengatakan, fi aisyatin radiyatin mardiyah wa furushin marfu'atin alaihi, ya. Mereka hidup dalam keadaan ridha, ya, senang dengan apa yang mereka dapatkan, wa furushin marfu'atin alaihi, ya. Demikian pula mereka mendapatkan tempat-tempat tidur, kasur-kasur yang tinggi, yang tebal, ya, yang tinggi, terangkat, nyaman untuk ditempati. Ini salah satu makna. Maka dua bait syair ini merupakan makna yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni pada bait yang pertama, fi isyatin radiyah mardiyah, ya, yaitu dalam surat Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, fayaquluha umuqra'u kitabiyah, maka mereka mengatakan, lihatlah ini adalah catatan amalanku, ya, inni dhonantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku, ya, yakin akan mendapatkan hari perhitungan ini, fahuwa fi isyatin radiyah, ya, maka dia berada dalam kehidupan yang disenangi, fi jannatin aliyah, di dalam surga-surga yang tinggi, qutufuha daniyah, yang buah-buahannya itu rendah, dekat, mudah untuk dipetik, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, maka minumlah, ya, makanlah disebabkan karena apa yang telah dahulu kalian amalkan, ya. Yakni dikatakan kepada mereka sebagai bentuk, ya, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Imtinan, in'aman, wa hasan, wa husnan, ya, wa ihsanan, ya. Sebagai bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, minnah, demikian pula nikmat dan perbuatan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebab, semata-mata karena amalan mereka. Karena sesungguhnya seseorang itu mampu untuk beramal di kehidupan dunia itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nilai, ya, yang mereka berikan dari amalan ibadah yang mereka kerjakan itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, ya. Demikian pula apabila itu semua digunakan untuk membayar al-jannah, maka itu tidak akan mampu untuk mencukupinya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak butuh, ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para hamba untuk melaksanakan amalan ibadah, ya, yang manfaatnya di kehidupan dunia kembalinya kepada mereka. Demikian pula balasannya yang Allah berikan di kehidupan akhirah juga kembalinya untuk mereka, ya. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surga itu merupakan bentuk tafaddulan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Minnah, keutamaan perbuatan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Lan yadkhulal jannah lan yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Tidaklah ada satu amalan pun yang dilakukan oleh seseorang yang memasukkan dia ke dalam surga. Qalu, maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak termasuk engkau ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, la, tidak, wala ana, demikian pula saya, illa ayyata ghammadani Allahu bifadlin wa rahmah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala meliputi aku dengan keutamaannya, demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, fasaddidu wa qaribu wala fasaddidu wa qaribu, maka bersikaplah kalian pertengahan, iktisad, dengan cara mencocoki kebenaran sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Tidak lebih, ya. Jangan kalian, ya, ketika melakukan sebuah amalan melebihi apa yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya. Sehingga menyebabkan kalian itu merasa bosan, kemudian kalian meninggalkan amalan tersebut, menelantarkannya. Ya. Maka yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah sikap pertengahan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wala yatamanayanna ahadukum al-maut. Dan janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan kematian. Imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khaira. Maka jika dia seorang yang berbuat ihsan di kehidupan dunia, maka mungkin saja ketika umurnya panjang, maka dia akan bisa menambah kebaikan yang diamalkan, yang akan dia lakukan. Wa imma musian fala'allahu ayyasta'tiba. Demikian pula apabila seorang, dia adalah seorang yang melakukan kejelekan, melakukan amalan kemaksiatan, mungkin saja ketika dipanjangkan umurnya, ya, maka dia akan diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna fi aisyatin radiyah ay mardiyah, sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir. Demikian pula pada bait yang kedua, Syekh Hafidz bin Ahmad rahimahullah mengatakan, wa furushin marfu'atin alaihi, demikian pula di dalam surga mereka mendapatkan tempat-tempat tidur yang tinggi, yang tebal, yang nyaman untuk ditempati. Ini merupakan potongan ayat atau makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan alangkah besarnya perkaranya yang didapatkan oleh golongan kanan ini. Fi sidrim makhdud, mereka di bawah pohon-pohon sidr yang terpotong duri-durinya, ya. Wa talhim mangdud, demikian pula mereka mendapatkan di dalam surga pohon-pohon pisang yang bersusun-susun, ya. Wa dhillim mamdud, demikian pula naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub, demikian pula air yang tercurah, ya, yang tiada henti. Wa fakihatin katsirah, demikian pula buah-buahannya demikian banyak. La maktu'atin wa la mamnu'ah, ya, yang tidak terputus buahnya, demikian pula tidak tercegah, terlarang untuk memetiknya. Demikian pula wa furushim marfu'ah, dan tempat-tempat tidur yang tinggi. Disebutkan yang dalam ayat yang telah kita bacakan, ya, tentang makna wadhilim mamdud, dan naungan yang terbentang luas, disebutkan oleh ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan tentang sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ya. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna fil jannati syajarah yasiru raqib al-jawad al-mudammar as-sari'a miyata amin ma yaqta'uha. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pohon ya, yang apabila seorang penunggang kuda dengan kuda yang cepat ya, dia berlari dengan menunggang kuda yang cepat, maka jarak yang dia tempuh ketika melewati pohon tersebut ya, adalah 100 tahun, yang naungannya itu tidak terputus hingga ujung-ujung dahan yang menyuntai ya. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Bukhari disebutkan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, waqra'u in syi'tum wa dhillim mamdud ya, dan bacalah oleh kalian jika kalian inginkan, wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas ya. Maka makna hadis yang telah kita sebutkan bahwasanya pohon yang ada dalam surga yang naungannya terbentang luas itu sangatlah besar ya, yang apabila seorang yang menunggang kuda dengan kuda yang baik, yang bagus, dia akan menempuh perjalanan selama 100 tahun baru sampai pada ujungnya ya. Ar-raqibul jawad, al-jawad adalah kuda yang cepat ya. Al-mudammar, al-mudammar sari, maknanya adalah ya, kuda tersebut itu diikat pelananya dengan kencang, kemudian dipacu dengan cepat sehingga dia pun berlari dengan kencang, kemudian berkeringat ya. Kemudian dia lakukan itu berulang kali sampai dia terbiasa berlari dengan kencang, kemudian daging-dagingnya, otot-ototnya itu menjadi kuat, kemudian lemaknya itu hilang sehingga ringan baginya untuk bergerak ya. Ini maknanya seorang yang menunggang kuda yang sangat cepat ya, yang sangat bagus untuk melewati naungan yang ada dalam surga ya, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa dhillim mamdud, itu akan mencapai ujungnya selama 100 tahun baru sampai ya. Ya. Wa furushim marfu'ah, demikian pula tempat-tempat tidur yang tinggi ya. Ai aliyatun wati'atun na'imah, tinggi ya, nyaman, nikmat untuk dibaringi, ditempati di atasnya ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tirmizi dengan sanadnya ya, sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan dalam riwayat itu, irtifa'uha kama bainas sama'i wal ard ya, tingginya, tebalnya kasur yang ada di dalam surga itu tebalnya seperti antara langit dan bumi. Wa masiratu ma bainahuma 500 am, dan perjalanan antara langit dan bumi itu adalah 500 tahun ya, 500 tahun. Namun dalam ucapan berikutnya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwasanya dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang yang bernama Rushdin bin Sa'ad al-Misri, dan dia adalah seorang yang dhaif ya. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya riwayat dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dari Al-Hasan al-Basri, beliau mengatakan tentang makna wa fursi marfu'ah, irtifa'u firasir rajul min ahlil jannah masiratu samanina sanah ya. Tebalnya, tingginya kasur yang dimiliki oleh seseorang dari penduduk surga itu tebalnya sejauh perjalanan 80 tahun. Demikian pula Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menyebutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang makna firas dalam ayat ini. Namun beliau menambahkan ya, menambahkan pendapat yang lainnya Beliau mengatakan wakil, dan dikatakan pula innal furush huna kinayatun anin nisa'il lawati fil jannah walam yataqadam lahunna dzikr. Ya. Ada pula yang mengatakan bahwasanya makna al-furush, ya, itu merupakan kinayah, ya, dari para wanita di dalam surga yang tidak disebutkan sebelumnya, ya, penyebutannya. Walakinna qaulahu azza wa jal, ya, wala wa furushi marfu'ah dalun li'annaha mahalun nisa, ya. Akan tetapi firman Allah subhanahu wa ta'ala wa furushi marfu'ah, ya, itu menunjukkan bahwasanya itu merupakan tempat para wanita di dalam surga. Fal makna wanisaun murtafi'atul aqdar fi husnihinna wa kamalihinna. Makna wa furusin marfu'ah adalah para wanita yang tinggi derajatnya, kedudukannya dalam hal kecantikannya, kesempurnaannya. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dan dalilnya yang menunjukkan bahwasanya makna furusi marfu'ah adalah para wanita yang ada dalam surga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala inna angsya'nahunna insya'ah, yaitu ayat setelahnya. Sesungguhnya kami benar-benar menciptakan mereka, ya, yaitu para wanita surga. Wal Arab tusammil mar'ah firasyan wa libasan wa izaran. Dan orang-orang Arab, mereka menamakan wanita itu dengan firas, walibas, waizar. Ya. Firas, ya, teman tidur. Ya. Walibas, pakaian, izar, sarung. Ya. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hunna libasul lakum. Mereka para wanita itu adalah pakaian bagi kalian. Summakil, kemudian dikatakan, ya, ala hadha hunna al-khurul ain. Maka di atas pendapat ini, dibangun atas pendapat ini, maka yang dimaksud dengan furushi marfu'ah adalah al-khurul ain, para bida dari surga. Mana ang inna angsya'nahu, inna angsya'nahunna insya'a, sesungguhnya kami benar-benar menciptakan mereka, ay khalaqnahunna min ghairi wiladah. Kami menciptakan mereka tanpa ada proses melahirkan, ya, tanpa ada proses melahirkan. Itu kalau yang dimaksud wanita surga di sini adalah al-khurul ain, para bidadari. Wakil, ada pula yang mengatakan al-muradu nisa'u bani Adam. Ada pula yang mengatakan para wanita di sini yang disebutkan adalah para wanita dari anak keturunan Adam. Sehingga maknanya inna angsya'nahunna insya'a ai khalaqnahunna khalqan jadidan wa huwal i'adah. Maka yang dimaksudkan adalah kami benar-benar menciptakan mereka dengan penciptaan yang baru. Wa huwal i'adah, yaitu dikembalikan, ya. Ai a'adnahunna ila halis syabab wa kamalil jamal. Yakni kami kembalikan mereka kepada keadaan mudanya, ya, dalam keadaan sempurna kecantikannya. Wal makna insya angsyana, ya, wal makna angsyana, wal makna angsyanal ajuza was sabiyah, ya, insya'an wahidan. Sehingga maknanya adalah kami ciptakan mereka, kami kembalikan mereka, orang-orang yang telah tua, ya, telah menjadi nenek-nenek, demikian pula anak-anak kecil, menjadi satu bentuk penciptaan. Wa'udmirna walam yataqaddam dhikruhunna li'annahunna qad dakhalna fi ashabil yamin. Ya. Dan tidak disebutkan secara jelas pada ayat sebelumnya. Ya. Karena mereka telah masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang ashabul yamin. Wa li'annal furus kinayatun aninisa'i kama taqaddam. Dan disebabkan karena makna furus yang menyebutkan tentang para wanita surga itu sebagaimana disebutkan bangsa Arab menamai mereka dengan al-furus, kinayah dari para wanita, ya, sebagaimana para wanita itu dikinayahkan, ya, dibahasakan oleh mereka dengan libas, demikian pula izar, ya, sebagaimana telah disebutkan, ya. Kemudian setelah itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, demikian pula Ibnu Katsir menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang makna ini, yakni para wanita yang meninggal dunia dalam keadaan telah tua, rambutnya telah beruban, kemudian matanya telah rabun, ya, mereka akan kembali dalam keadaan muda, berumur 33 tahun, ya. Demikian pula Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang datangnya seorang nenek-nenek yang mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, bertanya tentang keadaannya, maka Rasulullah mengatakan tidak ada nenek-nenek yang masuk surga, ya. Lalu nenek tersebut pulang dalam keadaan sedih, dan Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mengabarkan, ya, dalam riwayat itu bahwasanya para wanita yang telah tua akan kembali muda di dalam surga. Namun disebutkan oleh para ulama bahwa riwayat-riwayat tersebut ada pembicaraan, yakni riwayat-riwayat tersebut merupakan riwayat yang lemah. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.